Konsultasi Syariah. Benarkah Israel nama Nabi? Pertanyaan. Ustadz, apakah benar Israel nama Nabi Ya'kub? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nama Israel beberapa kali disebut dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah pada ayat-ayat berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam, ayat 56-57. Dan juga firman Allah Ta'ala, yang artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Ya'kub untuk dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran, ayat 93. Dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Israel. Lantas siapa Israel yang disebut pada ayat-ayat tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkisah, saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hal ta'lamuna anna Israel Ya'kub?" Yang artinya, "Tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Ya'kub?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma syhad." Yang artinya, "Ya Allah, saksikanlah." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Imam Syaukani rahimahullah menegaskan, seluruh ahli tafsir sepakat bahwa Israel adalah Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah hamba Allah, karena Isra dalam bahasa mereka artinya adalah hamba dan El adalah Allah. Ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi Ya'kub memiliki dua nama, yakni Ya'kub dan Israel. Ada pula yang menjelaskan Israel adalah julukan untuk beliau. Dari sini jelaslah bahwa ternyata Israel adalah nama Nabi Ya'kub alaihi salam, yang maknanya adalah hamba Allah. Dan bahasa umat Islam disebut Abdullah. Barangkali kemudian muncul pertanyaan, bolehkah menamai anak dengan nama Israel? Karena kita tahu, ternyata maknanya sangat indah, nama salah seorang nabi, dan bahkan semakna dengan nama yang paling dicintai Allah, yaitu Abdullah atau hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Yang artinya, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Jawabannya, untuk zaman ini, sebaiknya tidak memakai nama dengan Israel. Pertimbangannya adalah, nama ini dikhawatirkan menjadi sebab anak tersebut mendapatkan intimidasi atau aniaya. Mengingat Israel pada saat ini, terkenal untuk sebutan negara Zionis yang telah merampas bumi pertiwi saudara kita di Palestina. Ketika mendengar nama Israel, orang banyak yang tidak memahaminya sebagai nama Nabi Ya'kub alaihi salam, atau bahkan banyak yang tidak tahu. Yang pertama terbetik dalam pikiran kebanyakan orang ketika mendengar nama Israel adalah negeri Zionis, penjajah saudara seiman kita di negeri Palestina. Seyogyanya para orang tua memberikan nama-nama yang indah maknanya untuk buah hatinya, dan orang-orang menyukainya. Wallahu a'lam bissawab.